Mitra Bisnis Majelis Hakim Tipikor Jakarta Senin kemarin memvonis Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Khosia dengan hukuman penjara 4 tahun dan denda 200 juta rupiah. Hukuman itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 10 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah. Putusan ini dinilai sejumlah kalangan masyarakat terlalu ringan untuk kasus korupsi. Guna membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adi Masardi. Mas Adi, bagaimana komentarnya soal ini? Saya melihat persepsi di kalangan penegak hukum ini terhadap korupsi belum sama ya. Karena korupsi ini kan sudah dinyatakan sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa seperti narkoba dan teroris. Nah kalau untuk masalah terorisme dan narkoba, saya melihatnya sih sudah ada kesepakatan ya di antara para penegak hukum, karena itu hukuman-hukumannya selalu berat. Tetapi untuk korupsi ini yang saya tidak paham itu, kenapa tidak kunjung ada persepsi yang sama. Nah ini pasti ada sesuatu yang patut kita pertanyakan. Nah ini tentu saja tugas pertama sih ya, tugas pemerintah lah. Di parlemen ya, terutama untuk mengingatkan semua aparat hukum ini. Nah, tetapi terlepas dari semua itu, memang hakim kita ini agak bermasalah dalam penanganan kasus korupsi. Kenapa kasus korupsi misalnya bisa ringan? Saya mengindikasikan karena di dalam korupsi ini ada uang, sehingga hukuman bisa naik turun. Ini memang agak susah juga karena mungkin hakim-hakim ini sudah tahu bagaimana cara menyembunyikan permainannya sehingga dia berani meskipun Atut ini, Gubernur Banten ini kan sangat terkenal, pengadilannya diikuti oleh pengadilan ini, kewenangannya full ada di Komisi Yudisial. Komisi Yudisial harus memeriksa setiap pengadilan tipikor. Ini kan sangat melukai rasa keadilan masyarakat dengan vonis seperti ini, dengan ringan 4 tahun. Ini kan nanti di dalam itu kan ada potongan-potongan nanti. Akhirnya sih si koruptor ini paling masuk bunyinya hanya setahun lah. Sebagian hari diantaranya bisa jadi dia ada di luar penjara. Menurut Mas Adi, hal apalagi yang kurang maksimal yang terjadi dalam proses pengadilan dalam perkara korupsi di Indonesia? Ini memang di tingkat penuntutnya juga ya. Kadang-kadang permainan itu terjadi di mulai dari penyidikan sampai kasus penuntut. Kemudian nanti hakim tinggal finishing kasus ini. Contohnya misalnya koruptor main dengan jaksa penuntutnya. Sehingga tuntutan-tuntutan boleh tinggi. Tetapi pemeriksaannya diberi ruang celah-celah untuk bisa membuat hakim itu menjadi ragu-ragu. Bukti-buktinya dibikin yang agak sumir sehingga mudah dibantah di pengadilan. Saya juga melihat ada indikasi begitu di pengadilan kita ini. Jadi dia bermain mulai dari tingkat penyidikan sampai ke kejaksaan. Sehingga di pengadilan ini hakim ini bisa berdalih bahwa kenapa dia menuntut ringan. Karena memang dakwaan jaksa seperti itu. Banyak celah-celah yang kemudian bisa membuat hakim meyakini bahwa ini hukumannya karena jaksanya tidak cermat. Permainan-permainan semacam ini yang memang harus diteliti oleh Komisi Yudisial. Tidak ada institusi lain yang bisa memeriksa hal-hal semacam ini. Ini kritik buat KPK dalam soal jaksa penuntutnya. Jadi KPK sudah menangkap dengan heboh pikiran. Tapi ketika diproses di penyidikan, kemudian jaksa penuntutnya, akhirnya jatuhnya di pengadilan menjadi sangat mengecewakan. Nah ini saya lebih banyak sih melihatnya karena kurang profesionalnya jaksa penuntut di KPK. Jadi kalau jaksanya di KPK-nya canggih sehingga hakim tidak ada lain kecuali mengikuti apa yang didakwakan oleh jaksa, ini akan terjadi begitu kalau jaksa penuntut KPK-nya profesional ya canggihnya. Dengan keluarnya vonis-vonis rendah pada koruptor, bagaimana Mas Adi juga menilai upaya KPK dalam memberantas korupsi? Itu KPK itu lebih hebat waktu awal-awalnya, kekirannya waktu penangkapannya. Tapi endingnya itu ya nggak happy ending lah. Endingnya menggantung karena kalau kita lihat juga apa sih kasus yang ditangani oleh KPK yang final kemudian menyenangkan banyak orang kan terlalu menggantung. Endingnya menggantung kayak kasus Nazarudin nih, muter-muter nggak jelas kemudian ya sampai sekarang nggak kelar-kelar juga. Kasus Senturi juga demikian. Kasus Joko Susilo yang kita lihat yang mula-mula kita bayangkan akan dahsyat, akan menyeret sejumlah jenderal polisi, ternyata enggak. Kemudian kasus suap yang Fatonah sama Lutfi Hasan PKS kan gegeran di awalnya, endingnya kan begitu aja nggak jelas lagi. Kalau menterinya nggak kena dan lain-lain lah, banyak hal yang membuat kita menjadi kecewa lah. Tetapi apapun apa yang sudah dilakukan KPK, saya tetap mengapresiasi. Cuma memang kritik saya selalu kepada KPK ini, tolonglah coba jaksa penuntutnya kasih yang profesional, yang canggih, sehingga koruptor yang ditangkap itu tidak bisa berkelit kecuali mengikuti kondisi hakim yang tinggi. Demikian Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi, saya Gery Sadewa.